Thank you.

yang persis di belakang saya ya. Lawara kau itu. Siapa lagi? Itu yang dekat pakai kacamata itu lawara kau. Nah, kalau apa? Karena yatina, maka buat yatina, yatina. Amba Tishan. Oke, riwayat itu. Gila, jadi besar. Para kelompok santumnya. Lanjutkan. Kami bikin rahman wa rahmatum jami'an wa barakallahu'alaikum. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepadanya selawat serta salam. Qala, beliau mengatakan, beliau bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu adaha adallahu anhu wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi semoga salat serta salam tercurah kepadanya, beliau mengatakan, barang siapa yang mengambil harta manusia berniat untuk menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu untuk menunaikannya. Dan barang siapa yang mengambilnya berniat untuk menghancurkannya, untuk namurakallahu fikum ya, itulah semua menghancurkan namurakallahu, dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya lagi namurakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan. Mari kita tentang rahmat mujian barakallahu fikum. Hadis ini disebutkan oleh mu'alif rahmatullah dalam bab salah. Korelasinya sangat jelas sekali. Di mana akad salaf, jual beli salaf atau salam, itu na'amurakallahu fikum, ya, al-mushtari yadfa'u malan, ya, lil musmanil mu'ajjar, mu'ajjar, ya, memberikan harta, memberikan amurakallahu fikum uang, harta yang amurakallahu fikum untuk barang yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, kan gitu. Kami bintang melorak kemudian para kalau. Dan di situ yang menerima semua terdapat nama kalafikum hasungan dalam hadis ini bagi nama al-ba'i', ya, untuk dengan sungguh-sungguh menunaikan, ya, barang yang sudah dipesan, di mana harta yang menjadi ganti dari barang tersebut sudah diambil. Amin. Ya kan ini tentang penolong. Ini sangat ditekankan yang kuat tentang penolong yang umum. Karena memang ini kuat tentang penolong sifat manusia yang amal Allah. Yuhibbun al-mala hubban jamal. Ketika manusia kalau duit ini ijo mata. Iya kan? Ijo mata ini Allah. Kalap kadang-kadang yang kuat tentang penolong.

Tolabul ilmi pun demikian. Ihsan niyah na'amurullah itu akan betul-betul memberikan apa? Efek yang luar biasa. Sampai na'amurullah fikum tolabul ilmi dengan nyatanya bagus. Ya. Panibitullah akan ringan bagi antum. Rintangan-rintangan yang akan kau dapati ketika antum dalam tolabul ilmi. Ya. Kalau kita entah menolak itu, tapi kalau sudah niatannya amarokallah tidak beres dan amarokallah fikum, ya, maka akan cepat amarokallah fikum patah, cepat amarokallah fikum tersingkir amarokallah dari jalan tersebut. Waliyatubinak. Amarokallah fikum. Kalau kita entah menolak itu, jadi hadis ini kalau kita entah menolak hukum, terdapat dorongan untuk dibagusnya, perbagusnya dalam bermuamalah. Na'amarakallahu fikum. Ya, lidzikri thawabi fil hadis, ya dikarenakan mengingat balasan yang disebutkan dalam hadis, ya anna kulla insanin ya'lam bihadha thawab wa annahu idza akhadha amwalan nas yurid ataha atallahu anhu imma fid dunya wa imma fil akhirah. Fasawfa yuraqibu fil fi ihsanin niyyah. Khairat bahna warahmatullahi. Kata Asy-Syaikh Muhammad rahimahutaala, na'amarakallahu fikum, dengan dia mengingat na'amarakallahu mengetahui ya balasan yang besar. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, nah, dia akan na'amarakallahu usaha perbagus niat hasunah untuk perbagus niat. Dikarenakan setiap manusia mengetahui na'amarakallahu fikum balasan ini. Nah, bahwasanya apabila dia mengambil harta manusia, berkeinginan untuk menaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu menaikannya. Imma di dunia, imma di akhirat. Na'amarakallahu fikum. Seperti kontrah na'amarakallahu fikum, ketika dia hutang misalnya na'amarakallahu fikum. Dia niat betul amarakallahu akan menunaikan amarakallahu fikum hutang tersebut. Ya. Mari kita entah menolak hukumnya. Ternyata keburu mati amarakallahu fikum. Maka ikhwan entah menolak bisa jadi dengan niat yang bagus itu Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hutangnya nanti di akhir. Waliyatubillah. Ya, kita perlu apa? Berlindung dari apa? Dari amarakallahu fikum hal-hal yang menyelisih dari niat yang bagus. Kami baik entah keluar, kunci keluar kalau. Nah, fasau fayar kalau fi ihsan ini, maka ketika orang amarah pemingat ini, dia akan amarah kalau fi cinta terdorong untuk perbagus niat. Nah, amarah kalau kami baik entah keluar. Kemudian yang telah menyerahkan dalam hadis ini telah menyerahkan terdapat faedah at-takhdir min su'in niyah. Ya. Terkhusus dalam pembahasan kita fil mu'amalah. Tentang mu'amalah na'amarakallahu fikum tijariyah. Ya. Mu'amalah jual beli. Mu'amalah yang lain-lain. Ya. Kami bertindak norah mukmin para kalafik. Ini sangat namor kalau dikecam, sangat namor kalau diperingatkan dalam syariat namor kalafik untuk hendaknya namor kita nam jangan memiliki niat yang buruk namor kalafik. Kami bertindak norah mukmin para kalafik. Yakni bintang rahmat Allah mukminin para kalafik. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, man akhadaha yuridu itlafa atlafa minallah. Ya. Kali bintang rahmat Allah mukminin anwa para kalafik. Nah. Nah. Kali bintang rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum.

Thank you. Thank you.